إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan haji, kita sudah sampai kepada pasal tentang as-sa'yu atau melakukan sa'i, ya, dari Safa ke Marwa, ya. Coba kita lihat penjelasan beliau. Setelah tawaf adalah as-sa'yu atau sa'i. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwa ruknun min arkanil hajj. Sa'i dari Safa ke Marwa itu adalah bagian dari rukun haji. Fayabda'u bis-Safa. Sa'i itu dimulai dari Safa. Fayarqi 'alaiha ar-rajulu qadra qamatin. Seorang laki-laki yang akan melaksanakan sa'i, hendaknya dia yarqi, naik ke atas bukit Safa, ya, seukuran tinggi badannya. Artinya dia agak naik sedikit, ya, ke bukit Safa sehingga dia berada di atas ketinggian seukuran dengan tinggi badannya. Hatta yaral baita min babil masjid. Sehingga dia bisa melihat al-bait, yaitu al-Ka'bah. Ya, jadi dia sebelum dia berlari-lari kecil, dia naik dulu ke atas bukit Safa. Naiknya adalah qadra qamatin, sekira-kira seukuran tinggi badan dia. Ketika dia sudah berada di atas bukit Safa, dia bisa menyaksikan Baitullah, bisa menyaksikan Ka'bah. Fayastaqbilul kiblata. Setelah dia berada di atas, maka dia menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi posisi dia sudah berada di atas bukit Safa, maka dia menghadap ke arah kiblat. Wa yuhallilu wa yukabbiru. Dia membaca takbir. Ya la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian dia berkata, Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'dah, ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Itu dia baca ketika dia berada di atas bukit Safa dalam kondisi menghadap kiblat. Setelah dia membaca zikir tersebut, yad'u, dia hendaknya berdoa dengan apa yang dia sukai. Jadi dia meminta apa-apa yang dia sukai atau apa-apa yang dia inginkan, ya. Lalu dikatakan summa yu'idu hadza dzikra kullahu wa hadza ad-du'a tsaniyan wa tsalitsan, ya. Kemudian setelah itu dia mengulang zikir tersebut, yaitu mengulang zikir yang tadi kita sebutkan. Kemudian dia pun mengulang doa dua dan tiga. Artinya satu, dua, tiga. Totalnya tiga kali. Ya, berzikirnya tiga kali. Kemudian berdoanya pun sebanyak tiga kali. Nah, ini yang dilakukan sebelum dia melakukan yang namanya sa'i. Yaitu dia naik ke atas bukit Safa seukuran tinggi badannya. Lalu dia menghadap kiblat. Setelah dia menghadap kiblat, dia berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan, yaitu hukumnya sunnah. Kemudian dia berdoa untuk kebaikan dirinya, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, dan itu dia ulang-ulang sebanyak tiga kali. Lalu dikatakan, ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ الصَّفَى. Kemudian dia turun dari bukit Safa. فَيَمْشِي عَلَى حِينَتِهِ فَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ. Kemudian dia berjalan dengan tenang, hatta sehingga يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِيلِ الْأَحْضَرِ الْمُعَلَّقُ بِرُكْنِ الْمَسْجِدِ عَلَى يَسَارِهِ قَدْرَ سِتَّةَ أَذْرُئٍ فَحِينَئِذٍ يَسْأَ سَعْيًا شَدِيدًا. Jadi ketika dia di bukit Safa, lalu dia berzikir tiga kali, dan di antara zikir itu dia berdoa dalam kondisi menghadap kiblat, lalu dia turun sambil berjalan tenang. Ketika jarak dia dengan lampu hijau, nah nanti kalau para pemirsa Niaga TV pergi ke Safa Marwah ada lampu hijau, ya. Lampu hijau itu dikatakan di sini mu'allaq biruknil masjid ala yasarihi, yang digantungkan di tiang masjid di sebelah kiri. Ya, kalau jarak antara dia dengan lampu hijau itu sudah tinggal 6 hasta. Berapa, kurang lebih 3 meter atau kurang, ya. Fahina idzin, maka saat itulah yas'a sa'yan syadidan, dia berjalan lebih cepat lagi. Dia berjalan lebih cepat lagi, dan itu terus dia lakukan hatta sehingga yatawassatu al-mailainil ahdaraini, sampai dia berada di antara dua lampu yang berwarna hijau. Alladzina ahaduhuma fi ruknil masjid, yang mana dua lampu hijau itu salah satunya ada di tiang masjid dan yang satunya ada di bersambung dengan rumahnya Al-Abbas. Dahulu disitulah rumahnya Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fahina idzin yatrukus sa'ya. Kalau sudah sampai di situ, maka dia menghentikan apa namanya lari yang kencang itu. Wa yamshi 'alaihi hainatihi. Kemudian berjalan lagi dengan tenang, ya, dengan santai, hatta ya'tiya al-Marwata. Ya, sehingga dia sampai di bukit Marwah. Ya, ada Safa, ada Marwah. Ketika sampai di bukit Marwah, fayas'ad 'alaiha, kemudian dia naik ke atas bukit Marwah. Sama seperti tadi ukuran dia naik ke bukit Safa, wa ya'ti bi dzikril ladzi qila 'ala Safa. Maka dia mengucapkan zikir yang sama dengan yang dia ucapkan di bukit Safa, ya, begitupun dia melakukan zikir sebanyak tiga kali, dan di sela-sela zikir itu antara zikir pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, dia memperbanyak berdoa baik untuk kebaikan dunia ataupun untuk kebaikan akhirat. Fahadihi marwah. Kalau sudah dari Safa ke Marwah, maka ini dihitung satu kali sa'i. Ya, tentunya nanti sa'inya sebanyak tujuh kali. Berarti dari Safa ke Marwah itu satu kali. Tsumma, kemudian apabila dia sudah naik ke atas Marwah, kemudian dia berdoa, berzikir tiga kali, lalu berdoa di antara zikir tersebut, Thumma yanzilu. Kemudian dia turun. Fayamshi, dia pun berjalan. Fi maudi masyihi. Di trek ya, atau di jalan yang sudah ditentukan. Wayas'a fi maudi'i sa'ihi. Dan dia pun berlari agak kencang di tempat yang sudah ditentukan. Ila Safa. Sampai ke Bukit Safa. Fahadihi marratan. Kalau sudah sampai di Bukit Safa lagi, maka ini dihitung sudah dua kali sa'i. Safa Marwa satu kali, Marwa Safa dua kali. Fayu'idu dzikra waddu'a. Kembali lagi dia mengulang zikir dan doa yang dibaca sebelumnya. Thumma yadhhabu ilal marwah. Kemudian dia berangkat lagi ke Marwah. Fahadihi thalathatun. Maka ini adalah sa'i yang ketiga. Yaf'alu dhalika hatta yaktamila sab'an. Terus dilakukan seperti itu sampai sempurna tujuh kali. Yakhtimu bil marwah. Di mana dia menutupnya di Marwah. Jadi Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Tujuh kali. Ya. Itu tujuh kali. Ya, Safa Marwah. Ya, Safa Marwah. Ya, terus saja seperti itu. Ya, tiga kali kita putar, tiga kali bolak-balik. Setelah itu yang ketujuhnya kita berhenti di mana? Di Marwah. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitupun Imam Abu Dawud dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bercerita tatkala Nabi sampai di Safa, maka Nabi membaca alaihi salatu wassalam, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian Nabi berkata, abda'u bima bada Allahu bih. Fabada'a bis Safa. Ya, Nabi memulai dari Safa, lalu beliau naik ke atasnya. Ini dalil naik ke atasnya. Hatta ra'al baita, sehingga Nabi bisa melihat Ka'bah. Setelah itu kata Jabir, fastaqbalal qiblata, Nabi pun menghadap ke arah kiblat. Wahadallahu wa kabbarahu, Nabi pun bertahlil dan bertakbir. Wa qal, lalu Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Setelah membaca zikir ini, kata sahabat Nabi yang bernama Jabir ibnu Abdullah, maka Nabi berdoa baina dzalik, di antara doa-doa, di antara zikir ya. Zikirnya tadi tiga kali, bacaannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini paling minimal. Kalau sudah dibaca ini tiga kali, maka di antara zikir-zikir itu kita berdoa kepada Allah, ya, meminta kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dari Nafi, bahwa Nafi mendengar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berada di atas Bukit Safa. Ibnu Umar, sahabat Nabi, berada di mana? Di Bukit Safa. Yad'u, di mana beliau berdoa di atas bukit itu sambil berkata, Allahumma innaka kulta ud'uni astajib lakum. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Ya, wa innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau adalah tidak menyelisihi janjimu. Wa inni as'aluka kama hadaitani lil-islam an la tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan hidayah Islam kepadaku, maka janganlah engkau cabut hidayah itu sampai engkau wafatkan aku sebagai seorang muslim. Itu doanya siapa itu? Doanya Abdullah bin Umar ketika berada di Bukit Safa. Itu ada gambarnya ya, ada lampu warna hijau. Ya, lampu warna hijau sebagai pertanda kita berlari sa'yan syadidan. Yaitu berlari dengan lari kecil tapi agak kencang ketika sampai di apa di lampu tersebut. Dan lampu tersebut kalau kita dari arah Safa itu berada di tiang sebelah kiri, dan tiang sebelah kanan itu dahulunya adalah sejajar dengan rumahnya Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau akan membahas atau merangkum wajibatus sa'i, hal-hal yang wajib saat kita sa'i. Jadi saat kita sa'i apa saja yang wajib, kata beliau arba'atun, ada empat. Coba kita lihat. Ahaduha, yang pertama adalah an yabda'a bis Safa. Wajib kita memulai sa'i itu dari Safa. Ya, wajib kita memulai sa'i dari Safa. Ya. Berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian melakukan ramal di tawaf yang pertama sampai ketiga, kemudian berjalan biasa tawaf keempat sampai ketujuh. Kemudian Nabi berkata membaca firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Kemudian beliau salat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Ya. Wa ja'ala al-maqam bainahu wa bainal Ka'bah, dan Nabi jadikan maqam berada di tengah antara Nabi dengan Ka'bah. Kemudian beliau memegang rukun, ya, kemudian beliau keluar dari masjid menuju Safa sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu Nabi berkata, "Fabda'u bima bada'allahu bih." Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Itu hadisnya sahih ya, bahwa ada rangkaian seperti itu. Dimulai dengan tawaf. Tawaf itu dibagi menjadi dua. Ada tiga tawaf, tiga putaran pertama kita melakukan ramal, lari agak cepat. Lalu dari empat sampai ketujuh berjalan biasa, kan begitu. Lalu setelah itu sholat dua rakaat. Nabi menjadikan antara beliau dengan Ka'bah ada makam Ibrahim. Setelah sholat dua rakaat, beliau mencium Hajar Aswad lagi. Lalu beliau langsung ke Bukit Safa sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah itu beliau berkata, Ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wajib yang kedua ketika kita sa'i adalah, yang pertama tadi wajib memulai dari Safa. Adapun yang kedua, qat'u jami'il masafah. Kita harus menghabiskan jarak antara Safa dengan Marwah. Artinya tidak boleh kurang, ya, misalnya jangan sampai tersisa sekian meter, harus benar-benar habis dari Safa Marwah. Jadi jangan sampai belum nyampe ke Marwah kita sudah balik lagi ke Safa. Itu tidak boleh. Ya, dikatakan di sini falau taraka shibran, apabila seseorang meninggalkan walaupun satu jengkal, fayajibu an yulsaq aqibahu, untuk memastikan dia benar-benar sudah menghabiskan jarak tersebut, dia hendaknya atau dia wajib menempelkan tubit ke dinding Safa, dan apabila dia sudah sampai di Marwah, dia tempelkan ujung jari ke dinding Marwah. Ini untuk memastikan dia benar-benar sudah menghabiskan jarak itu. Jadi ketika di Safa, dia tempelkan tumitnya ke Bukit Safa, dinding Bukit Safa. Ketika sampai di Marwah, dia tempelkan ujung jari jemari kaki ke Bukit Marwah. Ini untuk memastikan apa? Benar-benar sudah dihabiskan masafahnya atau jaraknya. Wahakadha abadan, dan begitulah seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pemirsa Niaga TV, adalah istikmalu sab'i marrat. Wajib menyempurnakan 7 kali. Ya, yang pertama tadi wajibnya adalah dimulai dari Safa. Yang kedua adalah harus qat'ul masafah, jarak itu benar-benar dihabiskan. Yang ketiga adalah istikmalu sab'i marrat, harus disempurnakan sebanyak sab'a marratin, yaitu 7 kali. Ya. Berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari Abu Dawud dan yang lainnya dari Abdullah ibnu Abi Awfa radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara fatafa bil baiti wa shalla khalfa al maqami rak'ataini wa ma'ahu man yasturuhu minan nas. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud summa ata Safa wal Marwata fasa'a bainahu sab'an. Fasa'a bainahuma sab'an. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Abi Aufa bahwa Rasulullah itu umrah. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu beliau mendatangi Safa dan Marwah dan beliau sa'i sebanyak 7 kali. Summa halaqa ra'sahu. Kemudian beliau mencukur habis rambutnya. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi. Adapun yang keempat, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, an yas'a ba'da tawafil ifadah awil kudum. Ya, wajib melakukan sa'i itu ada 2 pilihan. Boleh melakukan sa'i setelah tawaf ifadah ataupun setelah tawaf kudum. Ya, dikatakan di sini wa hadzal ladzi fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya kama sabaq fil hawasi ats-tsalats as-sabiqah. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi syartin an la yabsila bainahuma al-wukuf bi Arafah. Dengan syarat tidak boleh dipisahkan antara tawaf dengan sa'i itu dengan wukuf di Arafah, tidak boleh. Ya, tidak boleh ada pemisah antara sa'i dengan antara tawaf dengan sa'i, tidak boleh dipisah oleh wukuf di Arafah. Dikatakan di sini ai an la yubsal baina tawafil qudum wa sa'i, tidak boleh dipisahkan antara tawaf qudum dengan sa'i. Ya, an la yufsal baina tawafil qudum wa sa'i, tidak dipisahkan antara tawaf qudum, tawaf kedatangan dan sa'i. Fa in fusila la yas'a hatta yatufu tawafal ifadah. Kalau kita pisah maka kita tidak sa'i kecuali setelah tawaf ifadah. Ya, li'annahu dakhala waqtu tawafil fard, karena itu sudah masuk waktu tawaf yang wajib. Ya fala yuqaddim alaihi sa'i, maka tidak boleh apa didahulukan atasnya sa'i. Ya. Adapun kalau yang memisahkan bukan wukuf, tapi kalau yang memisahkan misalnya setelah tawaf kita ada keperluan sebentar ke kamar dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Ya, yang penting tidak dipisah oleh yang namanya apa wukuf di Arafah. Ya, kalau sudah kalau dipisah tidak boleh dipisah oleh wukuf. Kalau sudah dipisah oleh wukuf maka dia melaksanakan sa'inya setelah tawaf namanya ifadah, tawaf yang wajib. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya ma taqaddam, apa yang sudah kita sebutkan tadi kata beliau ya. Begitupun disunnahkan ayyakuna ala taharatin wa sitaratin. Ini yang kemarin sempat ada yang bertanya. Apakah tawaf itu disyaratkan harus bersuci atau tidak? Itu sunnah, tidak wajib. Dikatakan di sini disunnahkan tawaf mohon maaf apa namanya sa'i dalam kondisi taharatin, suci, dan dalam kondisi apa namanya sitarah, yaitu menutup aurat. Tentunya kalau menutup aurat ya wajib ya, karena bahkan kalaupun kita tidak sa'i pun wajib, tapi bersuci ketika sa'i adalah sunnah ya, adalah sunnah. Wa an yaqul bainahuma, dan hendaknya disunnahkan membaca antara Safa dengan Marwah rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'zamu akram ya az wa akram allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya walau qara' alquran fa huwa alafdal. Kalau sambil dia sa'i dari Safa Marwah dia baca Quran maka bagus. Wala yundabu tikraru sa'i, ya, dan tidak disunnahkan mengulang yang namanya sa'i. Baik, itu ma'asyiral muslimin pembahasan tentang sa'i. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan tentang mabit di Mina, wukuf dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ustaz selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Izin bertanya, Anda menikah dengan duda, punya anak laki-laki. Yang Anda tanyakan, apakah setelah suami meninggal, anak laki-laki dari suami masih jadi mahram? Syukran. Allahumma bissawab ya, tentunya itu mahram ya, tentunya itu mahram ya, anak dari suami seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, statusnya duda, dia punya anak laki-laki, kemudian suaminya itu meninggal ya, maka itu mahram ya, itu mahram ya, setelah bertahun-tahun mereka hidup bersama, lalu misalnya suaminya itu meninggal, maka itu mahram ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjalankan umroh dengan membayar DP dulu 5 juta? Kekurangannya dibayar kredit nanti setelah pulang dari Mekah. Sekarang di tempat kami marak model umroh seperti itu. Allah alam bisawab ya. Hendaknya kita memahami benar bahwasanya umroh ataupun haji itu diperintahkan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa definisi istita'ah itu sendiri adalah istita'ah dalam dua pengertian ya, atau bisa juga kita sebut tiga pengertian. Istita'ah terkait dengan fisik kita, fisik alias badan. Yang kedua adalah istita'ah kaitan dengan mal, ya. Yang ketiga istita'ah terkait dengan imkanus sair, adanya kemungkinan untuk melakukan perjalanan. Ini mencakup misalnya pembahasan kita kemarin bahwa di jalan itu tersedia air, ada keamanan, lalu masih mungkin waktunya dapat, jangan sampai kita berangkat nyampe sana sudah selesai wukuf. Nah, itu tiga hal itu. Kalau tiga hal itu terpenuhi, maka wajib atas seseorang melaksanakan haji ataupun umroh minimal satu kali seumur hidupnya. Ya. Dan kalau memang dia tidak sanggup, artinya perjalanan mungkin, badan mungkin, tapi finansial belum memungkinkan, maka jangan memaksakan diri. Ya, kalaupun dia harus diberikan kebaikan oleh orang, kemudian jelas misalnya ini kamu berangkat, saya kasih pinjaman dulu 35 juta, kembalikan senilai 35 juta misalnya ya. Kalau memang dia meminjam 35, dikembalikan 35, maka tidak masalah. Ya, kalau maksudnya begitu, saya nggak paham bagaimana akadnya. Tapi kalau akadnya adalah dia meminjam 35 juta, dikembalikan sesama dengan pinjaman, yaitu senilai 35 juta, maka ya tidak masalah. Ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai makmum pada sholat subuh, maghrib, isya, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah lagi atau cukup imam saja? Wajib membaca Al-Fatihah. Dan itu pendapat mayoritas para ulama yang berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana kita menyatukan antara kewajiban membaca Fatihah dengan kewajiban mendengarkan bacaan? Oleh karenanya, kata para ulama, membaca Fatihah bagi makmum adalah inda sakatatil imam, pada saat imam sedang diam. Kapan imam sedang diam? Bisa ketika dia membaca iftitah, imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia membaca iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Atau setelah imam membaca Al-Fatihah, selesai dia, ketika dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin, hendaknya imam itu berdiam sejenak, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau imam sudah memulai baca surat, bolehkah kita membaca Al-Fatihah? Allah alam bisawab, boleh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi berkata kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, kalian membaca Quran di belakang imam. Para sahabat berkata, betul. Maka Nabi berkata, la taf'alu illa al-Fatihah. Jangan kalian baca Quran di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Allah al-Bissam. Selesai sholat untuk tahallul, selesai sa'i untuk tahallul, apakah harus di marwah atau boleh di tukang cukur? Ya boleh di tukang cukur, silahkan. Gak harus di marwah. Tapi boleh dimanapun yang memungkinkan kita untuk mencukur rambut kita. Ya. Tapi ya kalaupun kita mau cukur dulu asal ya, asal ada simbolis di marwah ya silahkan. Lalu setelah itu baru kita pergi ke tukang cukur untuk merapihkan atau menghabiskannya. Allah alam bissawab. Panjang sekali, bisa diperbesar bacaannya. Saya tidak terlalu jelas melihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada konflik antara saudara. Waktu itu kakak kita punya hajatan mengawinkan anaknya. Kita sebagai saudara ikut bantu-bantu selama beberapa hari di rumah tersebut. Sampai selesai. Lalu kita merasa keletihan. Lalu setelah selesai acara, kondisi badan kita kurang sehat. Karena masih ada tugas saya yang belum selesai, saya bilang sama adik saya, besok saja saya selesaikan. Karena sekarang saya capek, kurang sehat. Tapi tanpa saya duga, responnya malah dia membentak saya. Katanya, memangnya kamu sendiri yang sakit. Semua juga sakit dengan nada yang tinggi di depan banyak orang. Setelah saya terdiam, tidak melawan, saya hanya bisa menangis pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, badan saya menjadi ngedrop, hampir satu bulan saya sakit. Saat itu, Ustaz, saya jaga jarak. Kami lama tidak tegur sapa, tapi alhamdulillah sekarang sudah tegur sapa. Tapi alhamdulillah, Ustaz, tapi bekas luka di hati susah hilang. Kadang kalau sendiri suka teringat masalah tersebut, kadang menangis sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu berarti masih ada perasaan dendam? Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati? Nah, iya, itu penting sekali kita menghargai. Ya, lah, penting menghargai. Dalam hadis Nabi berkata, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Ya. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal, maka minimal doakan. Jangan malah kita membentak, apalagi di depan orang umum. Apalagi yang dibentak itu adalah seorang manusia yang sempurna akalnya, dewasa umurnya misalnya. Walaupun dia adik kita, walaupun dia kakak kita. Ya, dia adalah seorang yang merdeka, ya, punya hak, punya kewajiban, punya kehormatan, ya. Terlepas dia adalah adik kita ya atau kakak kita, jaga kehormatannya. Jangan sampai dia sudah melakukan kebaikan kepada kita, malah kita dengan tega mengucapkan kalimat yang tidak baik. Ya, oleh karenanya ini harus diperhatikan ya, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati ya. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang, fakafi'uh, kata Nabi, balaslah. Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan yang setimpal, minimal doakan kebaikan. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi? Ya, khudil afwa, ya berikan maaf, ya berikan maaf, ya berikan apa namanya kemakluman, ya tetapi itu dijadikan pelajaran, ya itu dijadikan pelajaran. Kita berikan maaf, ya mudah, mungkin karena dia belum paham, karena dia apa, mungkin kita berusaha mencari uzur, ya berusaha mencari alasan untuk saudara kita itu, ya dan berusaha menghilangkan apa namanya kebencian di dalam hati. Ya Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabbana innaka ghafurur rahim. Itu doa yang bisa kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang terdahulu dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada di hati kami gil, kebencian kepada orang-orang yang beriman, apalagi saudara kandung begitu ya. Ya, dan kita berusaha apa namanya merenung bahwa dia saudara kita, satu darah dengan kita. Kalaupun mungkin ada kekurangan, tetapi yakinlah bahwa kebaikannya lebih banyak, ya manfaatnya lebih banyak, dan juga seorang muslim tidak boleh menyimpan kebencian, apalagi kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Dia tidak mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Sebatas mana kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya atau melayani anak? Apakah kalau sudah berumah tangga atau sudah berumur? Tidak ada lagi kewajiban nafkah ya. Itu sifatnya ihsan saja. Sifatnya ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan yang sifatnya sukarela. Ya kalau kita mau berikan silahkan. Kalaupun tidak misalnya karena dia sudah besar, kita ingin mendidik dia agar mandiri, bagus. Ya, ya tinggal dilihat kondisinya, maslahat mafsadatnya. ya kita bisa melihat dari jauh atau dari dekat bagaimana kondisi dia. Kalau yang kita berikan malah menjadikan dia manja, tidak mandiri, ya tentunya harus kita kaji lagi, ya kita kaji lagi, ya agar dia bisa lebih mandiri dan lain sebagainya. Baik. Sepertinya pertanyaannya habis, dan bagi para pemirsa Niaga TV masih boleh menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat, dan juga yang ingin mencoba via audio voice di WA itu boleh dipakai ya, via WA menggunakan audio voice, dikirim ke nomor yang sama di 0812 9345 5676. Baik, apakah masih ada? Baik, hari ini libur yang telepon. Biasanya banyak yang menelepon, tapi hari ini sepertinya libur yang menelepon. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua keikhlasan, ya, ilmu yang bermanfaat, istiqomah dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua keberkahan, baik keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan keluarga, dan istiqomah dalam beramal ibadah. Sepertinya ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Ibu silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ibu, suara televisi Ibu masuk ke telepon, jadi saya tidak dengar. Iya. Begini Ustaz, kita kan katanya dianjurkan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Baik. Apakah puasa Senin Kamis itu bisa termasuk dalam 3 hari dalam 1 bulan gitu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau puasa Senin Kemis itu bukan puasa 3 hari, tapi tingkatannya lebih tinggi dari puasa 3 hari. Ya, ada puasa 3 hari, 1 bulan, khususnya di tanggal 13, 14, 15, tapi ada yang lebih tinggi kedudukannya dari puasa 3 hari, yaitu puasa Senin Kemis. Kalau 3 hari ya cuma 3 hari, kalau Senin Kemis itu 8 hari. Ya, paling minimal adalah 8 hari. Oleh karenanya, kalau kita ingin membatasi dengan puasa Senin Kemis, artinya kita tidak melakukan yang puasa 3 hari, itu sudah sangat cukup. Ya, itu sudah bisa mewakili yang 3 hari. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.